بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب السمع والطاعة في المعروف ألقاها فضيلة الشيخ صلاح بن فتيني كنتوش حفظه الله تعالى في 29 من شهر الله المحرم عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من أغسطس عام 22,000 ميلادي والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44,400 هجرية نسأل الله أن ينفع بها الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, kita akan memasuki sesi yang kedua dari rangkaian kajian umum daurah Imam Al-Muzani yang pertama, yang akan berlangsung dengan tema pembahasan kewajiban taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Kajian ini akan disampaikan oleh Syekhun Al-Fadil Salah bin Futaini Kantush Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyy al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi jami'an wa man iqtafa amma ba'd. في البدء نحمد الله تعالى أن يسر لنا زيارة هذا البلد المبارك إندونيسيا الذي نسأل الله تعالى أن يدفع عنه وعن أهله كل شر ظاهر وباطن كما نشكر الحكومة الإندونيسية قبولها هذه الاستضافة شاكرين لكل من ساهم في نشر الخير والسنة والعلم النافع. هذه المحاضرة التي نريد أن نتكلم معكم فيها هي عن وجوب السمع والطاعة في المعروف. ونعني بالسمع والطاعة أي لولاة الأمر. فاعلموا معاشر المسلمين أن الله تعالى لما خلق العباد وأسكنهم هذه الأرض لم يتركهم هملا، لا يدرون ما يصلح أمرهم في هذه الدنيا. وكثير من الناس يظن أن الله تعالى أنزل لهم من الشرائع ما تهتم بأمر التوحيد والعبادة والسلوك المتعلق بأمر الآخرة فقط، وهذا ظن الجاهل بالله الحكيم الخبير. فإن الله تعالى أمر بتوحيده وعبادته، نعم، وأمر مع ذلك بإصلاح المعاش حتى تمشي عجلة الحياة وتسير سيرا صحيحا لا ظلم فيه لأحد من العباد، لا ذكرا كان أو أنثى، ولا حاكما ولا محكوما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد. Memulai muhadarah ini, kami memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan bagi kami ziarah ini, kunjungan kami di negeri yang diberkahi ini, negeri Indonesia. Kami memohon dan meminta kepada Allah Ta'ala agar menolak dan mencegah dari negeri ini dan dari penduduknya segala bentuk kejelekan yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tersembunyi. Sebagaimana pula kami berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menerima kedatangan kami, kehadiran kami di negeri ini. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta memiliki andil di dalam menyebarkan kebaikan, menyebarkan sunnah dan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Muhadarah ini yang kita akan bahas bersama, yaitu tentang wujubus sam'i wa ta'ah fil ma'ruf, kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Dan yang kami maksud dengan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, adalah mendengar dan taat kepada wulatul umur, kepada pemerintah. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwasanya Allah Ta'ala ketika menciptakan para hamba dan Allah tempatkan mereka para hamba di muka bumi ini, Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja, tidak meninggalkan para hamba tersebut dalam kehidupan yang sia-sia, dalam keadaan mereka tidak mengetahui apa perkara-perkara yang bisa memperbaiki urusan mereka di kehidupan dunia ini. Dan kebanyakan manusia memiliki persangkaan, menyangka bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan bagi mereka syariat yang fokus memperhatikan dalam urusan tauhid, urusan aqidah, urusan suluk, akhlak dan adab yang terkait dengan perkara akhirat saja. Kebanyakan manusia menyangka bahwasanya syariat yang Allah turunkan kepada para hamba di muka bumi ini hanya memperhatikan urusan tauhid, ibadah, akhlak, adab yang terkait dengan urusan akhirat saja. Dan ini adalah persangkaan seorang yang tidak mengetahui. Ini adalah persangkaan yang keliru, persangkaan yang tidak benar, yang muncul dari seseorang yang tidak memahami tentang siapa Allah Al-Hakim Al-Khabir, Zat yang Maha Hakim, yang Maha memiliki hikmah, Maha bijaksana, Al-Khabir, Zat yang Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, betul, demikian adanya. Allah memerintahkan para hambanya untuk bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersamaan dengan itu, Allah juga memerintahkan para hambanya untuk memperbaiki urusan dunianya, memperbaiki perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan hamba tersebut selama di dunia, sehingga tempo singkat ketika seorang hamba hidup di dunia ini berjalan dengan baik, tidak ada padanya kezaliman kepada seorang pun dari kalangan para hamba. Tidak terjadi kezaliman terhadap siapapun, laki-laki ataukah perempuan. Tidak ada kezaliman yang terjadi kepada pemerintah maupun rakyatnya. Naam ikhwani fillah. Faqad wada'a Allah Ta'ala lil jami'i حقوقهم على بعضهم البعض وأمر الجميع باحترام الآخرين من ذوي الحقوق حتى الكافر جعل له حقا على المسلمين رغم كفره. معاشر المسلمين، لقد أمر الله تعالى عباده بعمارة الأرض، فقال سبحانه: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالأمر بعمارة الأرض هو ضد الإفساد فيها، بل لو تأملنا ما ذكره الله تعالى قبل خلق آدم حين أن قال الله تعالى للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأخبرهم سبحانه عما هو فاعله بجعل خليفة في الأرض يصلح فيها دون إفساد. وهذه الخلافة ليست محصورة فقط بإقامة التوحيد والعبادة، بل هي عمارة الأرض بكل صور العمارة الحسية والمعنوية. فكل إفساد في الأرض يعيق التقدم والازدهار والرقي فإن الله حرمه. وقد جاءت في ذلك جملة من النصوص في القرآن والسنة، فمن ذلك قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالملائكة الكرام ظنت أن هذا الخليفة لن يقوم بواجب الاستخلاف في الأرض كما ينبغي، وإنما سيفعل كما فعل من قبله من الإفساد في الأرض وسفك الدماء. فأعلمهم الله تعالى أن هذا الخليفة سيكون خير العباد، سيكون من خير العباد، ولن يقع منه ما ظننتم. نعم. الآية هو إن شاء الله. Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan bagi semua hamba-hambanya hak-hak mereka antara satu pihak atas sebagian yang lain, antara sebagian pihak atas sebagian yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan semua pihak untuk ihtiram, untuk menghargai dan menghormati pihak yang lain, yaitu pihak-pihak yang memiliki hak yang harus ditunaikan, sekalipun orang-orang kafir, kaum kufar, sekalipun orang-orang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan baginya hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin, walaupun orang tersebut di atas kekufuran. Dia tetap memiliki hak yang telah Allah tetapkan baginya, dan hak itu wajib ditunaikan oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk memakmurkan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-61: Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. في الأرض. وأنشأكم من الأرض. من الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. واستعمركم فيها. Dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Maka perintah dari Allah untuk memakmurkan bumi itu adalah lawan dari al-ifsad, lawan dari berbuat kerusakan di atas muka bumi. Bahkan jika kita memperhatikan apa yang telah Allah sebutkan sebelum penciptaan manusia yang pertama, yaitu Adam alaihissalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30: Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu, maka para malaikat berkata, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau wahai Rabb kami menjadikan di muka bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa bertasbih menyucikan engkau, memuji engkau dan menyucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada para malaikat tentang apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat, yaitu Allah menciptakan dan menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang akan berbuat islah, berbuat perbaikan di muka bumi tanpa berbuat kerusakan. Khalifah ini atau khilafah ini, kepemimpinan ini tidak hanya terbatas pada iqamatut tauhid wal ibadah, penegakan tauhid dan ibadah. Bahkan khilafah yang Allah jadikan kepada manusia ini adalah amaratul ard, pemakmuran, yaitu memakmurkan bumi dengan segala bentuk dan gambarannya. Baik memakmurkan bumi yang sifatnya hissiyah, sifatnya konkret, maupun yang sifatnya ma'nawiyah, yang abstrak. Segala bentuk ifsad, kerusakan yang terjadi di muka bumi yang bisa menghalangi at-taqaddum, menghalangi kemajuan, menghalangi perkembangan, menghalangi peningkatan, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya. Segala bentuk kerusakan, ifsad yang menghalangi perkembangan, kemajuan dan peningkatan di muka bumi, sungguh Allah mengharamkannya. Dan telah datang terkait hal itu beberapa nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, di antaranya adalah yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Para malaikat yang mulia menyangka bahwasanya khalifah ini, yaitu khalifah yang Allah ciptakan, tidak akan bisa menegakkan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yaitu tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan memperbaiki, melakukan islah perbaikan di muka bumi. Para malaikat yang mulia menyangka bahwasanya khalifah yang Allah ciptakan tidak akan bisa menjalankan kewajiban tersebut sebagaimana seharusnya. Mereka menyangka bahwasanya khalifah tersebut akan berbuat kerusakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh makhluk sebelumnya, yaitu melakukan ifsad, kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwasanya khalifah ini akan menjadi hamba yang terbaik dan tidak akan terjadi dugaan atau persangkaan yang kalian sangka. Naam ibadallah. ولما كانت حياة العباد لا تستقيم إلا بالتعاون فيما بينهم وكلهم يكمل الآخر لأجل عمارة الحياة فقال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قال الحافظ ابن كثير عفى الله عنه وغفر له في تفسير هذه الآية معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا قاله السدي وغيره. ومن هذا التسخير الذي لا تقوم به الحياة الذي لا تقوم الحياة إلا به لا تقوم الحياة إلا به أن يعيش الناس في ظل سلطان وحاكم يفصل بينهم فيما يتنازعون من الحقوق ويقل بوجوده الفساد في الأرض وقد جعل الله تعالى لهذا الخليفة وذريته من بعده من القوانين والتشريعات ما تستقيم به حياتهم كما قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فمن مهام هذا الخليفة الفصل احذف كلمة هي الفصل في أمر الحقوق بين العباد ومن هذه الأمور المهمة العلاقة بين الحاكم والرعية فأعطى الله تعالى الرعية حقا على السلطان كما أعطى السلطان حقا على الرعية وأمر الجميع باحترام حقوق الآخرين. نعم. Ketika kehidupan para hamba tidak bisa istiqamah, tidak bisa berjalan dengan baik kecuali dengan adanya kerjasama at-ta'awun di antara sesama mereka. Masing-masing mereka menyempurnakan pihak yang lain dalam rangka memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, kami yang menentukan penghidupan mereka di antara mereka, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ, dan kami meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, semoga Allah memaafkannya dan mengampuninya. Di dalam tafsir ayat ini, ma'nahu liyusakhira ba'duhum ba'dan fil a'mal, yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan penggalan ayat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Maknanya adalah agar sebagian mereka memanfaatkan sebagian yang lain di dalam pekerjaan. Lihtiyaji hada ila hada, karena kebutuhan satu pihak terhadap pihak yang lain. Wahada ila hada, dan pihak yang satu membutuhkan pihak yang berikutnya. Berkata qalahu as-Suddi wa ghairuhu, hal ini dijelaskan oleh al-Imam as-Suddi rahimahullah dan selain beliau. Di antara bentuk at-taskhir, yaitu pemanfaatan sebagian pihak terhadap sebagian yang lain di dalam pekerjaan, yang tidaklah bisa kehidupan dunia ini berlangsung dengan baik kecuali dengannya, adalah manusia hidup di bawah naungan sultan, di bawah naungan penguasa, di bawah naungan pemerintah, waliyul amr, yang mereka akan memberikan keputusan. Di antara mereka, ketika terjadi an-niza', ketika terjadi perselisihan di antara mereka, maka hakim itulah, sultan itulah, penguasa itulah yang akan memutuskan perkaranya, akan memberikan hak kepada pemiliknya. Dengan keberadaan sultan, dengan keberadaan penguasa, maka akan bisa diminimalisasi terjadinya kerusakan di muka bumi. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan khalifah ini dan anak keturunannya yang datang setelahnya, Allah jadikan bagi mereka qawanin, peraturan-peraturan dan tasyri'at, pedoman-pedoman yang dengan itu kehidupan mereka bisa istiqamah, bisa berlangsung dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah, penguasa di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka tegakkanlah hukum, berilah keputusan di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka di antara fungsi dan tugas, di antara kewajiban khalifah ini, itu penguasa di muka bumi, adalah memberikan keputusan terkait dengan hak-hak para hamba. Dan di antara perkara penting-penting, di antara perkara penting adalah, di antara perkara yang penting adalah bagaimana hubungan antara hakim dan ra'iyah, antara penguasa dan rakyat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada rakyat hak yang wajib ditunaikan oleh sultan, yang wajib ditunaikan oleh penguasa. Sebaliknya, Allah juga memberikan hak bagi sultan, bagi penguasa, bagi pemerintah yang wajib ditunaikan oleh rakyat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua pihak untuk menghargai dan menghormati hak-hak pihak yang lain. Na'am barakallahu fikum. Wa min huquq as-sultan wal hakim 'ala ra'iyatihi an yasma'u lahu wa yuti'u إذا أمرهم بما يصلح أمور ومعايش العباد والبلاد مما لا معصية فيه لله تعالى، فلا طاعة مطلقة لأحد من المخلوقين إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد في الأمر بطاعة ولاة الأمر في جملة من النصوص الشرعية، منها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. فهذه الأحاديث فيها الأمر بطاعة الحاكم والولاة، في بطاعة الحكام والولاة، حتى في حال إن كان أمرهم لم يوافق ما تريده نفوس الرعية، وإن وقع على آحادهم شيء من ظلمهم ما لم يكن هذا الأمر منه في تحقيق أمر حرم الله تعالى فعله، فلا يطاع في أمر من المعصية، وله الطاعة في المعروف. نعم. Di antara hak penguasa dan pemerintah yang wajib ditunaikan oleh rakyat adalah hendaknya rakyat mendengar dan taat kepada penguasa dan pemerintah ketika mereka memerintahkan rakyat dengan perkara yang bisa memperbaiki urusan-urusan mereka dan penghidupan mereka. Ketika penguasa atau pemerintah memerintahkan perkara yang bisa memperbaiki negeri yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah di dalamnya, maka tidak ada ketaatan yang sifatnya mutlak kepada seseorang dari kalangan makhluk kecuali kepada para rasul alaihi musallatu wassalam. Dan sungguh telah disebutkan perintah untuk menaati wulatul umur, menaati pemerintah atau penguasa di beberapa nas syar'i, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: isma'u wa ati'u, hendaknya kalian mendengar dan taat. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian, yang menjadi penguasa atas kalian adalah seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Ka'anna ra'sahu zabibah, yang rambutnya atau kepalanya seolah-olah seperti kismis. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikas sam'u wat ta'ah fi usrika wa yusrika." Wajib atas kalian atau wajib atasmu untuk mendengar dan taat, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang. Wa man syatika wa makrahik, wajib pula atasmu mendengar dan taat, yaitu kepada pemerintah, kepada penguasa, ketika engkau dalam kondisi semangat maupun dalam kondisi terpaksa. Baik ketika engkau kondisi senang dengan jiwa yang lapang maupun ketika engkau terpaksa. Wa atharatin alaik, wajib bagimu untuk tetap mendengar dan taat walaupun terjadi pada pihak pemerintah atau penguasa sikap egois, yaitu mementingkan kepentingan pribadi mereka. Kewajiban rakyat adalah tetap mendengar dan taat walaupun kondisi-kondisi ini semua terjadi. Ini adalah hadis-hadis yang di dalamnya terdapat perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan pemerintah, sampai pun pada kondisi di mana perintah mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Perintah yang disampaikan oleh pemerintah atau penguasa tidak sesuai dengan keinginan hati rakyat. Dan walaupun pula terjadi atas sebagian mereka sesuatu dari kezaliman, yaitu terjadi kezaliman yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah terhadap rakyat, selama perintah itu bukan dalam rangka untuk menjadikan atau mewujudkan sesuatu yang Allah haramkan, maka tidak boleh pemerintah atau penguasa ditaati pada perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah atau penguasa hanya boleh ditaati dalam perkara yang ma'ruf, yaitu perkara kebaikan. Naam, barakallahu fiikum. Wa hadha al-ma'ruf fi suratayn. Ahaduhuma إذا أمر بما هو في أصله طاعة لله تعالى، فهذا تجب فيه الطاعة من الوجهين: كونه طاعة لله تعالى هذا من جهة، وكونه أمر وكونه أمر به السلطان الثاني. إذا أمر بما ليس فيه أمر من الله تعالى فالأمر الذي يصدر منه فيما يراه معينا على تحقيق بعض المصالح في البلاد مما هو في أصله في حيز المباح والجائز، فهذا يجب فيه طاعته وهو من المعروف. أما فيما كان معصية لله تعالى فلا يطاع في ذلك. واعلموا معاشر المسلمين أن الحاكم والسلطان لا يطاع لذاته شخصي وشخصه، بل ما دام هو السلطان ولا ينعقد في ذاته ولاء ولا براء في هذا الخصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل في ذلك كأئمة الضلال الرافضة الإمامية، حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته، فإنه لا معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء انتهى. نعم. Perkara ma'ruf, perkara kebaikan yang diperintahkan oleh penguasa atau pemerintah, itu ada dua gambaran, ada dua bentuk. Yang pertama, ketika penguasa atau pemerintah memerintahkan suatu perkara yang hukum asalnya memang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bentuk yang seperti ini wajib untuk ditaati dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena memang perkara tersebut adalah perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, perintah tersebut wajib ditaati karena itu merupakan perintah dari penguasa atau dari pemerintah. Bentuk yang kedua dari perkara ma'ruf yang diperintahkan oleh penguasa dan pemerintah adalah perintah terhadap suatu perkara yang di dalamnya tidak mengandung unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum asalnya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika penguasa atau pemerintah menetapkan suatu aturan yang di dalamnya mengandung perkara yang bisa mewujudkan atau merealisasikan masalih kemaslahatan bagi negeri, yang hukum asalnya secara syar'i itu berada dalam ruang lingkup perkara yang mubah atau perkara yang dibolehkan, maka yang demikian ini hukumnya wajib untuk ditaati karena itu merupakan perkara yang ma'ruf. Jadi walaupun hukum asalnya di dalam syariat tidak diperintahkan, hukum asalnya dalam syariat perkara tersebut adalah perkara yang mubah, perkara yang jaiz, tapi ketika penguasa, ketika pemerintah memerintahkan hal itu, maka hukumnya menjadi wajib untuk ditunaikan oleh rakyat. Adapun perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh ditaati. Dan ketahuilah wahai ma'asyiral muslimin, bahwasanya hakim, sultan, penguasa atau pemerintah tidaklah ditaati karena zatnya, karena orangnya. Bukan. Dia ditaati karena posisinya sebagai penguasa atau pemerintah. Selama dia menduduki jabatannya sebagai penguasa atau pemerintah, maka wajib untuk ditaati. Dan hendaknya kita mengetahui bahwasanya tidaklah ada atau tidak berlaku adanya wala wal bara terhadap person tersebut, orang tersebut secara personal yang sedang menduduki jabatan sebagai penguasa atau pemerintah, tidak ada atau tidak berlaku wala wal bara terhadap orang tersebut secara personal dalam perkara yang dikhususkan ini. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, barang siapa yang mengangkat atau memilih seorang imam, seorang penguasa, kemudian ia mewajibkan ketaatan kepadanya secara mutlak, secara keyakinan maupun secara kondisi, dia mengharuskan demikian, yaitu mengharuskan untuk menaati penguasa tersebut secara mutlak di semua kondisi, maka sungguh yang demikian ini dia telah tersesat. Sebagaimana yang terjadi pada imam-imam dari kalangan Rafidhah Al-Imamiyah, tokoh-tokoh mereka, itu tokoh-tokoh dari sekte Rafidhah, Syiah Rafidhah Al-Imamiyah yang tersesat, yang sesat, mereka menjadikan di setiap waktu tertentu seorang imam, mereka memilih seorang imam yang mereka anggap sebagai seorang yang ma'sum, yang wajib untuk ditaati dalam setiap kondisi. Maka sesungguhnya yang benar adalah tidak ada ismah, tidak ada kemaksuman setelah para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan tidaklah wajib menaati seorang pun setelah rasul di semua perkara. بارك الله فيكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن من الولاة والحكام من سيكون فيه ظلم وفسوق وانحراف، وقد دل أمته عليه الصلاة والسلام على الحلول النافعة في ذلك، فأخبر بطاعتهم، فأمر بطاعتهم في طاعة الله، وما أمروا به مما ليس بمعصية. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله مرفوعا: إنه سيلي أموركم من بعدي رجال يطفئون السنة ويحدثون البدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال ابن مسعود: كيف بي إذا أدركتهم؟ قال: ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله. قالها ثلاثا. نعم. نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah memberitakan bahwasanya Di sana ada penguasa atau pemerintah yang melakukan kezaliman, melakukan perkara-perkara kefasikan, bahkan melakukan perkara-perkara yang menyimpang. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membimbingkan umatnya kepada solusi yang bermanfaat ketika mendapati kondisi tersebut. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan umatnya untuk tetap taat kepada penguasa dan pemerintah di dalam perkara yang mengandung ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tetap mendengar dan taat kepada penguasa atau pemerintah pada perkara yang mereka perintahkan selama tidak mengandung kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya akan ada penguasa atau pemerintah yang menguasai kalian. Fata'rifuna wa tunkirun, kalian menyetujui hal-hal kebaikan yang dilakukan oleh para penguasa tersebut, dan kalian pun akan mendapati perkara-perkara yang kalian ingkari. Faman kariha faqad bari, barang siapa yang membenci kemungkaran yang dilakukan oleh penguasanya, maka sungguh dia telah berlepas diri. Waman ankara faqad salim, barang siapa yang mengingkari, maka sungguh dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba'a, akan tetapi barang siapa yang ridha dan mengikuti kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, dialah yang akan terjatuh pada dosa. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ala nuqatiluhum, tidakkah kami memerangi mereka? Maka Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la ma aqamu fikumus shalah, jangan, jangan kalian memerangi mereka, memberontak kepada mereka selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim rahimahullah dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Datang pula sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang marfu', yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau bersabda, innahu sayali umurakum min ba'di rijalun, sesungguhnya akan ada orang-orang yang menjadi penguasa kalian sepeninggalku. Yutfi'una sunnah, mereka mematikan sunnah. Wa yuhdithuna bid'ah, dan sebaliknya mereka membuat perkara-perkara baru dalam agama ini, membuat perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama. Dan mereka juga akan mengakhirkan pelaksanaan waktu sholat dari waktu yang seharusnya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, kaifa bi idza adraktuhum, apa yang harus aku lakukan wahai Rasul jika aku menjumpai mereka? Qala, maka Rasulullah menjawab, laisa ya ibna ummi abd ta'atun liman asallaha qalaha thalathan, wahai ibnu bi abd, yaitu panggilan bagi Abdullah bin Mas'ud, wahai ibnu mi'abd, tidak ada ketaatan bagi barang siapa yang bermaksiat kepada Allah. Rasulullah mengulanginya sebanyak 3 kali. Na'am barakallahu fikum. قلت فإن كثيرا من الناس ممن لم يفهم هدي السلف رضي الله عنهم يزعم أن أهل السنة يوجبون طاعة أولياء الأمور مطلقا ويحرمون الخروج عليهم مطلقا سواء كانوا مسلمين أو كفارا، وليس الأمر كما هو مظنون، بل إنما الطاعة في المعروف. وقد عاينت الشعوب ما في الثورات والانقلابات من الشرور التي لا حصر لها، فكم من ثورة حملت شعارات المطالبة بالحقوق فلم تجن غير الشرور وازدياد ما خرجوا للتقليل منه في زعمهم، والله المستعان. معاشر المسلمين، يجب علينا أن نعلم يقينا أن هذه النصوص الشرعية لا تعطي الحق المطلق للسلطان أن يفعل ما شاء في شعبه ورعيته، ولكن الشرع يقارن بين المصالح والمفاسد التي يجب مراعاتها، ولذلك أمر بالصبر على جور وظلم السلطان إن وقع على بعض رعيته لما في ذلك من التقليل من الشر المتوقع حصوله إن خرج الناس بالسيف على حكامهم ومن عاش عاين الواقع. نعم. Saya katakan, sesungguhnya banyak dari kalangan manusia yang tidak memahami bimbingan dari para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka menyangka bahwasanya Ahlus Sunnah mewajibkan untuk menaati pemerintah atau penguasa secara mutlak, atau sebaliknya mereka menyangka haram hukumnya untuk memberontak kepada penguasa secara mutlak, baik penguasa yang dimaksud adalah penguasa muslim maupun penguasa kafir. Yang benar perkaranya bukanlah seperti yang disangka. Bahkan ketaatan yang diwajibkan di dalam agama kita adalah ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Dan sungguh manusia telah melihat apa yang terjadi pada revolusi-revolusi atau kudeta-kudeta yang terjadi di beberapa negeri, bagaimana manusia bisa melihat kejelekan dan kerusakan yang terjadi yang begitu banyak. Berapa banyak thawrah, revolusi yang mengangkat slogan-slogan atau kampanye untuk menuntut hak-hak rakyat, akan tetapi realita yang terjadi, revolusi tersebut tidak menghasilkan kecuali kejelekan, tidak menghasilkan kecuali bertambahnya perkara yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat untuk bisa diminimalisasi menurut persangkaan mereka. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ma'asyiral muslimin, wajib atas kita untuk mengetahui secara yakin bahwasanya nas-nas syar'i tidaklah memberikan hak secara mutlak bagi sultan, bagi penguasa untuk melakukan sesuatu seenaknya terhadap rakyat. Nas-nas syar'i tidaklah memberikan hak kepada penguasa atau pemerintah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Akan tetapi syariat menimbang-nimbang antara masalih dan mafasid, antara kemaslahatan dan kerusakan yang memang wajib diperhatikan. Oleh karena itu, syariat kita memerintahkan untuk bersabar menghadapi kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap sebagian rakyatnya, syariat kita memerintahkan kita untuk bersabar. Karena dengan kesabaran itulah akan bisa diminimalisasi terjadinya kejelekan yang sangat mungkin atau sangat besar kemungkinannya terjadi ketika manusia memberontak mengangkat senjata melawan penguasanya. Dan barang siapa yang hidup melihat realita yang terjadi, maka dia akan mengetahui fakta yang demikian ini. Barakallahu fikum. ولذلك جاءت الشريعة بالتشديد على تحريم الخروج ومفارقة الجماعة، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل جعل بيعة السلطان لازمة بقدر الاستطاعة، كما جاء ذلك فيما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، وحذر من نزع اليد من الطاعة، كما جاء عند مسلم كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. نعم. Oleh karena itu, syariat Islam datang dengan pengharaman yang keras terhadap pemberontakan. Syariat Islam datang dengan pengharaman yang keras dari sikap memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan penguasa di antara kalian. Bahkan syariat Islam menjadikan baiat terhadap penguasa hukumnya adalah lazimah, wajib dan harus sesuai dengan kemampuan. Hal ini sebagaimana yang datang dalam sebuah hadis yang disepakati oleh Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata: kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah. Dahulu ketika kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, maka beliau bersabda kepada kami, fi mastata'tum, yaitu pada perkara yang kalian sanggupi, pada perkara yang kalian mampu. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam memperingatkan dari sikap atau perbuatan mencabut ketaatan kepada penguasa, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati wala hujjata lah, barang siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, mencabut tangannya dari ketaatan terhadap penguasa, niscaya dia akan menghadap bertemu Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan dia tidak memiliki hujjah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan di lehernya tidak ada bai'at, maka dia akan mati dalam keadaan maitatah jahiliyah, yaitu mati di atas kondisi kejahiliaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan di riwayat yang lain, yang juga diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'ah fa innahu yamutu maitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia memisahkan diri dari jamaah, maka sungguh dia mati di atas kondisi kejahiliaan. Naam barakallahu fikum. Wa min huna ننبه على أمر ولا بد منه، قل التنبيه عليه عندما تكلم عن هذا الموضوع البالغ في الأهمية، وهو في حقيقته شبهة يروج لها الخوارج ومن وافقهم بجهل في فهم حقيقة أحاديث الأمر بالسمع والطاعة. وهذه الشبهة هي زعم الخوارج ومن وافقهم أن الشرع أمر بطاعة الحاكم ما دام برا تقيا، فإذا فسق فلا يطاع، وزعموا أن لهم في ذلك حجة، وهي نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الطاعة في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم تراهم ربما استدلوا بفهمهم السقيم لمثل حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وتراهم يزيدون على ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا هي كالاستدراك عليه، وكأنهم يخطئونه، صرحوا أو لم يصرحوا. فمن ذلك، يعني مما زادوه، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك حدا وأخذ مالك حقا، فيزيدون لفظ حد فيزيدون لفظ حدا ولفظ حقا، ويذكرون النصوص التي تذم الظالم من الحكام، والوعيد الذي ينتظر الظالم منهم، ثم يقولون إنما أمرنا الشرع بطاعته، ما أطاع الله فإن فسق فلا طاعة له مطلقا. نعم. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah peringatan yang penting yang harus disampaikan, yang mana peringatan ini sangat sedikit orang yang menjelaskannya, yaitu ketika berbicara tentang topik ini, topik yang sangat penting ini, yang mana perkara ini hakikatnya adalah sebuah syubhat yang disebarkan oleh orang-orang khawarij dan orang-orang yang mencocoki mereka, sepemahaman dengan mereka, dengan kejahilan di dalam memahami hakikat hadis-hadis yang mengandung perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Syubhat ini adalah persangkaan orang-orang khawarij dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka bahwasanya syariat Islam memerintahkan untuk menaati penguasa adalah selama penguasa itu adalah penguasa yang baik, penguasa yang soleh, penguasa yang adil, yang bertakwa. Ini persangkaan mereka, syubhat yang dipopulerkan dan disebarkan oleh orang-orang khawarij bahwasanya mendengar dan taat kepada penguasa itu hanya berlaku bagi penguasa yang adil, penguasa yang bertakwa. Adapun jika penguasa itu adalah penguasa yang fasik, maka tidak wajib untuk ditaati. Sekali lagi, ini adalah syubhat yang disebarkan oleh orang-orang khawarij dan yang sepemahaman dengan mereka. Mereka menyangka bahwasanya syubhat ini terdapat hujjah yang menguatkannya, yaitu nas hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, dan bahwasanya tidak ada ketaatan terhadap makhluk jika mengandung kemaksiatan kepada Khalik, kepada Sang Pencipta. Kemudian bisa jadi Anda sekalian mendapati mereka, yaitu orang-orang khawarij, beristidlal, berdalil dengan pemahaman mereka yang rusak, dengan semisal hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa kariha. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat pada perkara yang dia senangi maupun perkara yang tidak dia senangi. Illa ayyumara bi ma'siyah, kecuali ketika dia diperintah untuk melakukan maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Ketika dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Kemudian, Anda juga bisa melihat mereka, yaitu orang-orang khawarij, menambah-nambahi nas hadis. Mereka tambah-tambahi hadis Nabi dengan lafaz-lafaz yang bukan berasal dari hadis Nabi. Seolah-olah mereka mengoreksi hadis Nabi, seolah-olah mereka menyalahkan sabda Nabi itu sendiri. Walau apakah mereka terang-terangan menyatakan itu? ataukah tidak? Di antara hadis yang kemudian ditambah-tambahi redaksinya oleh orang-orang Khawarij, ditambah-tambahi lafadznya oleh orang-orang Khawarij, adalah hadis yang berbunyi isma' wa ati' wa in duriba dhahruk, mendengar dan taatlah walaupun punggungmu dicambuk. Maka orang-orang Khawarij menambahi lafadz haddan setelah itu. Padahal dalam lafadz hadis yang asli tidak ada lafadz haddan, tapi orang-orang Khawarij menambahkan lafadz haddan setelahnya, sehingga mereka memaksudkan mendengar dan taatlah walaupun punggungmu dicambuk karena hukum had. Padahal dalam lafaz hadis yang asli tidak ada penyebutan had. Wa ukhidha maluk, dan walaupun hartamu diambil, dirampas. Lafaz hadisnya hanya sampai di sini, tapi orang-orang Khawarij menambahi haqqan, walaupun hartamu diambil dengan hak. Fayaziduna laf haddan, maka mereka orang-orang Khawarij menambahkan lafaz had dan juga menambahkan lafaz haq, yang mana hakikatnya kedua lafaz itu tidak ada dan tidak disebutkan dalam lafaz hadis yang asli. Kemudian mereka juga menyebutkan nas-nas yang mencela pelaku kezaliman dari kalangan penguasa, dan juga mereka menyebutkan nas-nas yang berisi ancaman yang telah menunggu pelaku kezaliman. Kemudian mereka menyatakan syariat Islam. Mereka orang-orang Khawarij menyatakan, setelah menyebutkan hadis-hadis tersebut, mereka mengatakan syariat Islam hanyalah memerintahkan kepada kami untuk menaati penguasa yang memerintahkan kepada perkara ketaatan. Adapun jika penguasa itu fasik, maka tidak ada ketaatan baginya secara mutlak. Ini syubhat dari kaum Khawarij. Naam, barakallahu fikum. Wal jawabu an hadhihi syubhat al-qabihah al-aqimah بأن تعلم أيها المسلم الموفق أن عدم الطاعة له هو فقط فيما تضمن من أمره بتلك المعصية على جهة الخصوص، لا أن تسقط طاعته مطلقا على الوجه العام، فإن هذا الفهم لم يكن عند السلف في شيء. ومن أصرح الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيح عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علم الله تعالى أن من الحكام من سيكون عنده تقصير، ولذا لم يترك الشرع الأمر هكذا، وإنما وضع الحلول التي تمنع حصول الشرور. وما وقع في بعض بلاد المسلمين مما سموه الربيع العربي عنا ببعيد، وما تزال الأمة تتألم من هذا الشر. نعم. jawaban terhadap syubhat yang disebarkan oleh orang-orang khawarij, syubhat yang qabihah, syubhat yang begitu buruk dan sama sekali tidak bermanfaat, adalah hendaknya engkau, wahai hamba muslim yang diberikan taufik, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya ketidakadanya ketaatan terhadap penguasa itu hanya berlaku ketika perintah yang disampaikan oleh penguasa tersebut mengandung perkara maksiat. Ini berlaku secara khusus hanya terhadap perintah tersebut, yaitu tidak boleh menaati penguasa dalam perkara maksiat. Ini secara khusus berlaku hanya pada perintah yang disampaikan oleh penguasa tersebut yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang wajib kita pahami bersama bahwasanya ketaatan kepada penguasa itu tidaklah gugur secara mutlak. Jangan sampai kita pahami bahwasanya ketika ada seorang penguasa memerintahkan perkara maksiat, kemudian dipahami bahwasanya penguasa tersebut tidak wajib ditaati secara mutlak di seluruh perkara. Ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak didapati dari ulama salaf sedikit pun, sehingga perlu kita pahami bersama bahwasanya ketika ada seorang penguasa memerintahkan kepada perkara yang mengandung maksiat, maka tidak boleh ditaati perintah tersebut, hanya dalam urusan perintah itu saja. Adapun dalam perkara-perkara yang lain atau secara umum, maka tetap wajib untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Dan di antara dalil yang paling jelas di dalam perkara ini adalah yang datang di dalam sebuah hadis yang sahih dari Az-Zubair bin Adi. Beliau berkata, "Ataina Anas bin Malik fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj." Kami mendatangi Anas bin Malik dan kami mengeluh kepada beliau tentang apa yang kami dapati dari Al-Hajjaj, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim di masanya. Maka sekelompok orang menemui Anas bin Malik mengeluh kepada beliau tentang kezaliman Al-Hajjaj. Maka Anas bin Malik, seorang sahabat, salah seorang dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, membimbingkan isbiru, beliau membimbingkan bersabarlah kalian. Ini adalah bimbingan yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Karena sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya pasti lebih buruk dari yang sebelumnya hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Kemudian Anas bin Malik di akhir hadis menyatakan, "Sami'tuhu min nabiyikum." Aku mendengar hadis ini dari nabi kalian alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang dibimbingkan oleh Anas bin Malik itu berasal dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya di sana ada penguasa yang kurang di dalam menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang penguasa sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, syariat Islam tidak membiarkan urusannya tanpa ada bimbingan, tanpa ada solusi. Syariat Islam meletakkan batasan-batasan, pedoman-pedoman, aturan-aturan yang dengan pedoman itu akan bisa tercegah terjadinya kejelekan. Dan apa yang terjadi di sebagian negeri-negeri kaum muslimin yang mereka sebut dengan Ar-Rabi' Al-Arabi, yaitu musim semi Arab, bukanlah suatu peristiwa yang jauh. Artinya itu adalah peristiwa yang baru terjadi belakangan ini. Dan umat Islam terkhusus senantiasa merasakan penderitaan dan rasa sakit karena kejelekan yang ditimbulkan oleh adanya Ar-Rabi' Al-Arabi ini. بارك الله فيكم فتأملوا كيف أن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يقل لهم لا تطيعوه ولم يقل لهم احملوا السلاح عليه بل قال اصبروا أي في طاعته وفي الأخير يجب أن يعلم المسلم أن الشريعة ليس فيها اختلال ولا تناقض فإذا أحس المسلم أن شيئا من ذلك واقع فليتهم فهمه ويسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليتذكر قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأعود فأشكر الدولة المسددة بإتاحتها الفرصة لنا في هذه الزيارة التي نرجو أن تكون لله وفي الله ولأجل الله تعالى ونشكر كذلك كل من كانت له اليد البيضاء في نشر هذا الخير والسنة سواء بماله أو جهده ونكل الجزاء الجميع على ربنا سبحانه وتعالى والله الهادي إلى سواء الصراط والله المستعان بارك الله فيكم maka perhatikanlah bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika sekelompok orang mengeluh kepada beliau tentang kezaliman penguasa, maka Anas bin Malik tidak mengatakan kepada mereka, "La tuti'uhu." Kalau begitu, jangan kalian taati dia. Anas bin Malik tidak mengatakan demikian. Tidak pula Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata kepada mereka, ihmilu as-silaha alaih, kalau begitu angkat senjata, hendaknya kalian memberontak melawan dia. Anas bin Malik tidak menyatakan demikian. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan, isbiru, bersabarlah kalian, ai fi ta'ati, yaitu bersabar di dalam menaati penguasa tersebut walaupun demikian kondisinya. Dan di akhir sesi ini wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui bahwasanya syariat Islam tidak ada padanya sedikit pun kekurangan. Tidak ada sedikit pun di dalam syariat Islam tanaqud, pertentangan. Dan barang siapa dari kalangan muslim yang merasa menyangka bahwasanya ada kekurangan atau pertentangan di dalam syariat Islam, maka hendaknya dia menuduh dirinya sendiri dan hendaknya dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan hendaknya dia mengingat firman Allah Azza wa Jalla, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, maka sekali-kali tidak demi Rabbmu wahai Nabi, la yu'minun, mereka sekali-kali tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka berhukum kepadamu, fima syajara bainahum, dalam perkara yang terjadi, perkara perselisihan yang terjadi di antara mereka, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kemudian mereka tidak mendapati di dalam jiwa-jiwa mereka sedikit pun rasa sesak, rasa sempit terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka benar-benar menerima hukum yang telah engkau putuskan dengan sebenar-benarnya. Maka di akhir sesi ini, sekali lagi saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang terbimbing ini, yang telah mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada kami di dalam kunjungan kali ini, yang kami berharap agar kunjungan atau ziarah ini adalah semata-mata lillah, semata-mata karena Allah, wafillah, dan di atas bimbingan syariat Allah, wali ajlillahi ta'ala, dan semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula kami menyampaikan rasa syukur kepada semua pihak yang memiliki upaya yang tulus, yang bersumber dari niat yang bersih, yang jernih di dalam menyebarkan kebaikan ini, menyebarkan sunnah, baik dengan hartanya maupun dengan tenaganya, dan kami serahkan balasan untuk semua pihak tersebut kepada Rabb kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-hadi ila sawa'is sirat, dan Allah lah satu-satunya yang memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Demikian akhir dari sesi kedua. Fanasallallahu ta'ala ayyaj'alana muwaffaqin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk digolongkan menjadi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menyampaikan syukur dan terima kasih kita kepada Syekhuna Syekh Salah bin Futaini Kantush atas muhadarah yang beliau sampaikan. Jazahullahu khairan kathiran wa nafa'allahu bihi al-islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة